kau tersipu, makin gemes hati ini. Lirikan matamu, senyum di bibirmu, menggoda hatiku. Rambut hitam berkepang dua, bibir merah siapa yang punya? Dan hidup jantung rasanya bila saling pandang mata. Cinta. Rambut hitam berkepang dua, lenggak-lenggok aduh manis. Senyumnya selalu menggoda, tak tahan ku dibuatnya, aduh cantiknya. Tahan ku di